Kiranya ku mampu memutar ke masa dulu, ku padamkan semua ingatanmu, agar bila kita bertemu di waktu itu, kau hanya kenali ku yang baru. Akan ku beri, akan ku arti segala yang kau mahu, akan ku janji.